Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dijawab mikir dinggo kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis keimek koyo. Ketemu lagi teman-teman di acara menjelang senja. Mensen edisi ke berapa ini? Empat. Ya, masih bersama. Oh iya, empat. Iya, masih bersama perusahaan rokok Sukun. Sukun. Di mana? Kutus. Apa itu Sukun? Ayo, anyar meneh nek wingi suka berkunjung. Jangan, ini sudah dari episode pertama. Sukun alhamdulillah. Karya Pak Nevi. Karya Pak Nevi. Sukun agawe santoso. Wah. Sukun agawe santoso. Cerah agawe bubrah. Ah, iya, panjang. Kuwi ya iso. Apik. Om Nevi tonggo niki lho. Sing kon baleni ra iso kuwi. Ada Mbah Sukun ora ya? Ora, aja. Sukun agawe santoso, cerah agawe bubrah ya. Apik. Dan Murianyus ya. Dan Murianyus di caknun.com dan Murianyus. Terus di Kiai Kanjeng juga. caknun.com. Iya. Kiai Kanjeng. Iya, Kanjeng. Oh, itu ya. Jadi ada 4 channel itu ya. 4 channel. Yang menyiarkan streaming hari ini. Oke. Okay. Kita sudah canggih, Mas. Jadi dulu kan agak masalah kalau sekarang 4 channel itu enteng. Oh gitu, menteng kita. 4 channel enteng. Menteng kita. Dikarenakan? Dikarenakan pandemi ini kita upgrade. Oh. Karena blah-blah kita gak apa-ngapain, kita upgrade. Oh, ya, KBPPS apanya itu. Membrokes 4 channel, 5 channel, ya, ternyata sekarang bisa. Berarti aku shoot. Itu loh, mas-masnya yang di sana itu, Mas Adin, Mas Benyo, Mas Arul. Di shoot gak apa-apa itu? Di shoot gak apa-apa itu. Gak apa-apa itu. Top itu. Top iya, coba di shoot. Ada apa pasukan belakang layar itu gak? Di shoot di kamera. Itu namanya berkah pandemi ya, Mas ya. Adekku kok ngesut. Kalau mati budak-budak. Itu yang sebelah Mas Benyo itu tolong di zoom, Rul. Nah itu, ya. Itu namanya Mas Adin. Freddie Mercury. Ora apa, anggere aja isih kenal ra Freddy. Freddy Krueger. Tak bukake rambuté anu ya. Ndak kami lho, Kak. Wani ra kowe, wani yo. Ya itu Mas Kukuh tadi yang disut. Tekan sing arep dhewe ki wani lho. Sing ki, aja nek kuwi kok rada sensitif. Oh, iya. Ndak nge-flare. Sing ndi? Don. Ya. Iki mau bar pambukono lagu Anabibon. Ah, kuwi piye to kuwi kok jan-jane menarik musiknya rada rancak-rancak piye ngono. Nang kono ono unsur latine. Ada latine, Mas. Bitei nyendal-nyendal. Terus apa? Sing tarararararang. Ya itu saya mau tanya Mas Ari itu. Itu musik apa itu, Mas? Tarararararot itu loh, Mas. Sirkus kuwi ya. Ya itu apa itu? Sirkus ya, Mas. Sirkus kuwi ya. Ya nek kene lho sirkus. Bukan itu sebenarnya musik baru itu. Ya itu kalau irama sih Latin, kalau itu termasuk bon kuwi termasuk nggone Mozart apa ya? Bon ya, Mozart ya, klasik itu ya. Mozart. Mozart. Ya, ambil dari musik klasik itu Mozart. Ya, ya. Ya betul betul. Itu semua, cuman banyak musik klasik yang dielaborasi dengan musik-musik tradisi itu banyak sekali sebenarnya. Dan kuwi sah loh itu, sah ya, itu. boleh. Ora kena copyright loh. Enggak kena copyright ya? Enggak kena. Oh, berarti itu apa namanya kemarin Mas Jid? Public domain. Aduh, public domain. Aku seneng ya Mas Jid mendingan ini. Domain kuwi rak ngupakan sapi. Anak bibon ya Mas Jid. Ya, ini, itu enggak apa. Afro. Edamame. Edamame. Edanane. Ora, ora. Saiki tak takon Mas Islam. Mas Islam dan Mas Imam. Itu di syair di situ di Anabibon. Nek awak dhewe kita memberi judulnya seperti itu karena kita mengambil dari ada bonnya dan terus sebetulnya apa sih isinya itu? Itu pasti solawat tapi kepada Nabi ning isine nyeritake ngomongke piye to Nabi iki apa? Apa isine? Yang ada di situ. Nah, yang ada di. Ya intinya satu, dengan kita bersolawat karo Rasulullah, muka-muka barokah iki tansah diparingi karo awake dhewe. Amin. Oh, artinya yo njaluk-njaluk terus. Nggih, sing ditakoni terjemahane An-Nabi, ana Kanjeng Nabi, selawat ana, sallallahu alaihi. Terus An-Nabi sallallahu alaihi. Ya Allah sholawat terus solawat semua sholawat dulu alai terus wayanul nek kue gelem sholawatan kue nompo berkah. Berkah. Wayan lalu barokah itu nampa berkah. Oh. Berkah. Dari kuluman solai sopo wae sing selawatan nampa berkah. Oh. Nampak. Maksudnya ini semuanya. Jadi memang artinya awak dhewe ora sekedar bernyanyi gitu loh. Yeah. Kita di sini tadi mbok musik sing gedubrang ngono ning kita tidak sekedar bernyanyi tapi memang kita sedang itu melakukan sudah, sesuatu. Sudah gitu. Berpuluh-puluh tahun kita mencoba menjelaskan bahwa semua yang kita pakai ini kan kita surgakan, kita akhiratkan. Yeah, jadi di semua itu diiguh, semua itu dimaknai. Jadi kan musik Latin segala macam itu kan gembira tadi, gembira banget tadi. Rancak, gembira. Dan tak delok kabeh do sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Don, pangestune. Nek menurut kowe Don, aku sehat ra? Sehat. Sehat. Sehat ra iki? Sehat. Sehat. Ora meng sehat, sehat wal afiat. Wal afiat. Lho kan kowe sejak kecil diwurui sehat wal afiat. Apa bedane? Lho ora meng sehat ning yo afiat bareng. Afiat. Nek sehat ki meng awakmu, nek afiat ki sak urip-uripmu kabeh kuwi afiat. Keseluruhan. Iya, jadi kalau sekarang saya tidak hanya pakai prokes, tapi protaf. Jadi prokes, ngerti ini kayak? Protokol kesehatan. Kalau protaf, protokol keafiatan. Wah, ya, protokol keafiatan. Protaf. Gini, kalau kamu sehat badan, belum tentu sehat hatimu dan pikiranmu. Tapi kalau sehat pikiranmu dan hatimu, pasti akan mengusahakan badanmu sehat. Betul enggak? Jadi mulanya kan sejak kecil kita diajari sehat walafiat, tapi sekarang ketika kita ketemu COVID, tidak ada protokol keafiatan, yang ada protokol kesehatan. Nah, rapopo. Terus bedanya apa? Protokol kesehatan dan keafiatan. Kalau sehat itu ya pokoknya ono awakmu, ono getihmu, ono irungmu, ono tenggorokanmu, ono nafasmu, ono watukmu, terus ada COVID, terus gue terancam. Tapi kalau keafiatan, sehat walafiat, alfiat itu, ada Tuhan, ada Kanjeng Nabi, ada selawat itu tadi, ada takwa, ada tawakal, ada perlindungan, ada hifdzullah, ada amrullah, ada semuanya. Nah, bahwa pemerintah dan apa namanya dan yang ngurusin COVID di seluruh dunia itu tidak melibatkan bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, ada Nabi, ada takwa, rapopo monggo, ora masalah, itu hak mereka. Tapi kita tidak, kita sehat dan afiat. Afiat. Sehat wal afiat. Kita pakai protokol kesehatan dan protokol keafiatan. Jadi kalau nek kesehatan ini kira-kira untuk payah tidak ada apa lalu lintas. Droplet. Apa, droplet. Nah kalau secara keafiatan ini kan bisa berarti apa? Takwa. Oh, okay. Ini bisa berarti tawakal. Ini bisa berarti doa, khifdullah, syafaat di tadi ya. Ini kan syafaat toh. Ini kan syafaat. Ya. Karena kan toh sekarang ilmu setinggi apapun nggak bisa memastikan itu kalau pakai masker kesehatan kamu pasti selamat apa? Belum tentu juga. Jadi kan toh ilmu nggak bisa memastikan. Ya. Maka kita, saya sama Anda semua kan tidak hanya pakai ilmu tapi juga pakai iman. Iman. Ya. Nah tadi saya tuh gembira banget sekarang karena dan sehat sekali saya. Sekarang lebih sehat daripada sebelumnya. Karena tadi malam saya ke Padang Bulan. Nah, Padang Bulan itu kan pakai protokol kesehatan maupun protokol keafiatan. Jadi prokes maupun protaf. Jadi datang orang 3.000 sampai 5.000, tetap seperti biasanya yang jualan macam-macam ya buahnya. Terus sudah seperti biasanya. Kenapa kok ada kerumunan? Bukan kerumunan, itu orang yang sudah berlindung tidak hanya kepada masker, mereka juga berlindung kepada Allah, mereka juga berlindung kepada dirinya sendiri. Jadi ada iman, ada tauhid, ada macam-macam itu loh. Bahwa dunia, WHO, pemerintah Indonesia tidak menyebut ada itu, ya rapopo, sakarep-karep dhewe. Dunia kita, lain itu Mbak, memang dunia lain. Tidak akan melawan, cuman mereka juga jangan... Ya. Menyuruh kita untuk sama dengan mereka. Iya, enggak. Kita punya hak untuk tidak hanya sehat, juga afiat. Oke, Don. Cetarang. Paham enggak ya? Paham. Don. Don. Ini bisa menjelaskan ke bojomu karo tonggo-tonggomu iso. Siap. Ya toh? Jadi ada prokes, ada protaf. Protokol keafiatan. Don, jadi dengan protaf itu sekarang berhak benar enggak kalau sekarang saya merindukan wajah seseorang. Biar saya semakin semakin tinggi protaf saya. Imunnya semakin tinggi ya, Mas. Contoh biar Don. Bisa lihat wajah saya? Tidak. Aku rindu wajahmu. Justru karena itu saya semakin merindukan wajahmu. Iya. Gitu. Biar tinggi semakin tinggi itu protaf saya. Ning sing kok rindukanmu iki sapa, Cit? Jelas Kanjeng Nabi Rasulullah. Ini hubungannya sama yang Anabi itu tadi. Ada lirik, ucapkan cinta kepadanya, bersolawat dengan mesra agar Tuhan jatuh hati. Jadi pokoknya awak dia mencintai kekasihnya Tuhan berarti. Ini, jadi berikut ini maunya lagu Rindu Wajah. Rindu Wajahmu. Dulu dinyanyikan oleh Zainul Arifin almarhum. Terus ini karya Pak Is. Karya almarhum Pak Is. Almarhum Pak Is juga. Sekarang dinyanyikan jangan oleh almarhum ya. Ya. Sekarang dibawakan oleh Mas Imam toh? Imam Boten almarhum, Pak. Fosil. Oh, Fosil. Fosil. Ake, Ake. Anu merta. Fosil atau Ake. Tapi mu itu siapa, Mam? Maksudnya, Mam? Mu Muhammad. Muhammad. Jadi, mu orang yang memaksudkan ia sebagai Muhammad, tapi mu guys langsung bagian dari Muhammad toh. Rindu wajah Muhammad. Cuman disingkat jadi rindu wajahmu, ngono toh? Ya oke, teman sekalian yuk. Prokaf ya. Berapa Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Rindu wajahmu. Ini mau wangi ngilangi. Lagi berhalangan ya Mas Isit. Wah, gen rindu biar tambah rindu. Ya. Jadi lagu ini dibuat oleh Pak Is almarhum. Almarhum yang menyanyikan adalah Mas Zainul almarhum. Mas Zainul juga almarhum. Dinyanyikan kembali oleh Fosil. Saya menggantikan ini di sana Pak Is sama Mas Zainul yes, sudah duet berarti ya. Iya, guyang-guyang. Di surga sudah. Di akhirat sudah duet. Sakit enggak? Sakit mboten, Mbah? Mboten niku, Mbah. Fosil. Katakanlah ini kan lagunya Pak Is yang dinyanyikan sama almarhum Mas Zainul. Mas Zainul. Bisa enggak ternyata sekarang ini Pak Is sama Mas Zainul tuh solo. Nang dhuwur ora, nang dhuwur ki delok-delok awak dhewe karo guyang-guyung. Iya, sangat bisa. Cuman sejauh-jauh ilmu manusia belum pernah meneliti dan belum pernah bisa mengasumsi, menghipotesis atau menyimpulkan itu. Tapi nek kowe ndelok pengetahuan makrifat di dalam dadamu ya iso ya ngono kuwi pancen memang begitu. Sekarang coba gini, tadi kan ada suluknya. Nggih. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadal afla. Jadi Allah ngendika matur apa kok matur ngendika apa ngendika ya. Nek ora mergo kowe mat, aku wegah gawe kabeh iki. Apa menek gawe fosil itu. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan semua jagraya alam semesta dan isinya ini. Jadi itu sekarang kan gini, kalau kamu orang sekolah terus gini. Lu bahannya dari mana kok Allah ngomong gitu? Terus cari buku-buku, kitab-kitab kuning, terus sampai ke hadis qudsi. Terus kalau Anda memang ilmuwan sejati, kita kan kok bisa ada hadis qudsi seperti ini, sanadnya dari mana? Gitu? Kok Rasulullah bisa mengatakan Allah berfirman itu, Rasulullah itu menurut siapa? Anak kok uber terus, kue pecah dasmu. Ya? Makanya kalau saya, laulaka ya Muhammad lan lam aklu hadal aflak, itu saya tidak akan mencari sanatnya karena aku sudah menemukannya di dalam dadaku sendiri. Nek kue pancen menungso kue duwe kue. Makanya Kanjeng Nabi itu dibelah bukan kepalanya tapi dadanya. Jadi pusat ilmu itu bukan di sini dul, tapi di sini. Ini hanya kulitnya. Jadi aku kan tidak akan mencari sanatnya, referensinya karena sudah ada di dalam sini, karena kita adalah anak buahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ngono ya su. Weh, rokone sil fosil. Sil. Ngerti ya? Jadi kita itu kadang-kadang tuh agak jengkel juga nih dengan perkembangan dunia ini. Karena kan orang juga enggak bisa mengapresiasi lagu ngene iki. Iki mau piye iki? Lagu dangdut apa Melayu? Kok saire Muhammad dilagokke ruwet, uteknya tuh ruwet karena otaknya di sini, padahal kata Allah tadabur itu di sini. Mulane nganggo atimu aja, nek utek iki men alat bantu. Jadi otak itu hanya kompor, apinya adalah di dalam kalbu kan gitu. Jadi makanya semua bahan itu enggak usah tanya ke saya dari mana saya dapat, karena sudah ada di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah dibedah dadanya bukan di kepalanya. Ketika Rasulullah umur berapa itu Jibril datang, Rasulullah diambil, terus dibedah dadanya apa kepalanya? Dadanya, karena pusat makrifat, pusat ilmu itu di dalam dada. Sementara kepala itu hanya alat bantu, hanya mesin. Ini serius, ini seluruh dunia salah melihat ini. Seluruh dunia salah, makanya hidup kayak gini nih. Kabeh domogol, kabeh ndak mateng, kabeh mentah toh. Demokrasinya mentah, olahraganya mentah, politiknya mentah, beragama pun mentah. dan hanya melahirkan pertengkaran-pertengkaran terus-menerus. Kenapa? Karena mereka salah sangka, dipikirnya yang mengendalikan itu kepala, padahal dalam dada. Sebagian Rasulullah didatangi Jibril, dipijeti dan dibedah dadanya itu. Ini serius, karena seluruh dunia salah karena itu. Iya, iya, ya, betul. Ya, nah, ini saya, makanya mereka tidak akan bisa mengapresiasi. YouTuber-YouTuber, user-user tidak bisa mengapresiasi, ini apa ini lagu, apa ini. Apalagi tadi Nabi Bon, apa itu? Latin, apa kui? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, Hispanik, yeah. Apa itu? Tidak bisa mereka. Karena mereka pakai ini. Dan ini sempit. Ini sempit, tetapi keluasan alam semesta melebihi 7 semesta itu ada di dada. Dalam dadamu. Dada. Jadi seluruh pengetahuan itu sudah ada dalam dadamu, Mam. Istrimu wajahnya gimana sudah ada di dalam dadamu. Gitulah sebelumnya. Sudah ada semuanya. Kenapa? Karena siapa kita ini kecuali kita adalah tajalli dari Allah sendiri. Siapa kita ini kecuali kita, kan tidak ada. Tidak mungkin kita ada. Kalau kita sampai ada itu hanya karena ada yang berinisiatif, yaitu Allah SWT berinisiatif seolah-olah membuat kita ini ada. Padahal sebenarnya dia sendiri yang berperan. Allah sendiri yang berfungsi. Allah sendiri yang ada itu Allah. Tok. La ilaha illallah. Benarnya begitu. Nah itu kesadaran seperti ini kan tidak mungkin. Gue ngomong nang menteri sopo, presiden sopo, WHO, ora mungkin. Tidak mungkin sama rektor saya, tidak mungkin ngomong gini. Ini hanya ada di Ma'iyah. Karena itu Ma'iyah, saya khusnudzon kepada Allah, akan dikasih kejutan dan dikasih hadiah oleh Allah. Amin, amin. Dalam waktu amin, yang tidak terlalu lama lagi. Amin, amin, amin. Karena hanya Anda yang setia, Anda yang berada dalam iramanya itu tadi. Aku ngomong serius karena tadi malam saya sangat sehat dengan padang bulan itu. Sangat sehat. Saya arepe ku njaluk aku mencolot nang juru wit klopo piye. Arepe iki untuk membuktikan kesehatan saya. Paku duyuk-duyuk ngene iki. Ora to? Isih kaya kaca to? Ya, jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, kira-kira seperti itu. Ini hikmah puasa kita, pokoknya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusnudzon, bukan saya ngeklaim, bukan saya ngarani, tapi kan Anda semua ini orang yang sangat setia sudah 30 tahun nguri-uri an-nabi sallu alaih, ya toh? Nggih, nggih. Wayanal barokah kuluman sallu alaih, dan Anda ibaratnya kowe iki mung dadi ayune ra apa toh? Mung dadi sarone ra apa toh? Mung dadi taline, mung dadi ilahane ora apa-apa. Yeah. Tapi Anda adalah bagian dari bangunan cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Amin. Amin. Yeah, yeah, yeah. Ya? Amin, amin. Yo, amin, silakan amin. Terus ya. Iya, iya. Ya. Ya. Diwacake sik mbokan. Tak apa? Tak kupintakan. Tak kupintakan. Iki ketam. Iki yo tetep berkaitan iki. Iya. Tak kupintakan. Kemanakah angin akan bertiup? Kemanakah gerangan nasib akan berpaut, ketika ia datang dan merenggut. Pada siapa aku akan mengeluh, membawa hati ini perasaan yang keruh. Jawablah, wahai jawablah. Terangilah Tuhanku, terangilah, pasrahkan hatiku yang gundah. Tak kupintakan kutukan baginya, biarlah ia melangkah di jalannya. Engkau sendiri yang akan menentukan, memberinya hukuman ataukah ampunan. Ampunilah hamba yang hina dina. Pada siapa lagikah hamba bisa meminta? Bersalah, sungguh hamba bersalah. Kelemahan serta kelupaan membuat hamba terantuk di jalan. Hanya engkau tempat aku kembali. Hanya rumahmu ya Allah tempat aku. Tiada tempat lain untuk berpaling. Membersihkan seluruh diri ini. Rasah takon liane wong wis ana nang jero ati, apa sing nang jero ati? Gusti Allah. Gusti Allah. Ayo. Tak kupintakan. We'll be right back. Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Masih bersama menjelang senja bareng Cak Nun dan Kiai Kanceng, persembahan dari perusahaan rokok Sukun. Sukun, yes. Kudus. Tak kupintakan, Don. Tak kupintakan. Mas, kalau tak kupintakan ini lagunya tahun berapa, Mas? Ah, ini sebetulnya mungkin teman-teman yang bingung, tapi saya bisa mengatakan bahwa lagu yang ini tadi tak kupintakan dan sebelumnya tadi yang Rindu Wajahmu. Rindu Wajahmu. Itu berada dalam satu album. Ya. Kalau di Kiai Kanceng namanya kesejukan, album ya? Kesejukan. Album Kesejukan ya. Ah, kuwi tahun piro prosesnya? Ayo jajan. 90. Enggak, 90. Lebih. Apa? Karena itu sudah di 99 prosesnya. Sudah diwutil kok. Okay. 99 prosesnya. Kemudian keluar album setelah ini Prauno itu tahun berapa? Prauno itu 2001. Pokoknya setelah itu. Jadi 2000 keluarnya lama itu 2002 atau 2003 gitu loh. Enggak, 2000. Tapi produksinya tahun 99. Iya, rekamannya itu suwe banget. Oh. Rekamannya lama banget. Ini sealbum dengan yang itu saya kasih. Minta maaf karena saya tadi emosional sekali mendengarkan Tak Kupintakan ini karena saya ini ceritanya album ini kan saya minta semua personel Kiai Kanceng bikin lagu. Semua. Tidak terkecuali, gitu ya. Meskipun Imam sama Doni gereng, Pak. Belum, tuh ya, belum lahir ya. Jadi Pak Ari Blodong membuat akhirnya jadi Sayang Padaku, gitu. Terus Semau-maumu siapa? Semau-maumu itu, bukan. Mas Gianto anu bukan, semua bukan. Bernyanyi. Semua bernyanyi. Semau-maumu itu Pak Nevi. Pak Nevi. Terus kalau Rindu Wajahmu tadi Pak Is. Pak Is. Kalau Tak Kumintakan ini kan Mas Bayu. Bayu. Nah, kenapa saya emosional? Karena saya ingat betul untuk bikin. Saya kan nambahi referennya ya. Referen. Nah, ketika itu saya dikasihan sore-sore menjelang mau cepat syafaat ada Pak Zawawi Imron, ada Nia, ada yang akan menyanyikan kan Nia. Terus aku mendapat dari Allah itu Tak Kupintakan itu sore-sore sekitar 3:30 bilang mau cepat syafaat dikasihan dan saya masih ingat tuh, tempatnya di sebelah mana itu masih ingat. Jadi saya naik kerungu lagu aku ke emosional karena saya merasa betul Allah itu murah hatinya luar biasa kepada kita gitu loh. Ya jadi kadang-kadang kita tuh aku dewe kadang-kadang sembrono karena ungkapan-ungkapan kita itu ekspresi kita itu tidak salah tapi mungkin tidak lengkap gitu loh. Misalnya saya ngomong aku sehat aku raduyuk-duyuk toh. Ya, ngomong aku sehat itu pada kayaknya kan salah. Nek kasat moto dan linier benar saya sehat. Ya. Tapi kalau Anda lengkap pikirannya, mengerti sebab akibatnya, kalau Anda mengerti makrifatnya. Ya. Saya bukan sehat, saya belum diperkenankan Allah untuk sakit. Salah satu kemungkinannya. Ya. Atau gini, saya sehat kan pas Allah memang memberi saya kesehatan. Ya. Kalau nanti 5 menit lagi jebul saya dikasih yang lain ya, itu kita relatif, kita enggak tahu, kita enggak berdaya. Nah, itu yang disebut tauhid, itu yang sebenarnya yang disebut waspada. Makanya Rasulullah kan bikin apa irtanim khamsan qabla khamsin itu. Apa jagalah atau waspadalah terhadap 5 sebelum 5. Wis iki golek dhewe jal. Rasulullah merumuskan apa? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Apa meneh? Kayamu sebelum miskinmu. Kayamu sebelum kan bujanganmu sebelum rabimu gitu. Gitu. Apa meneh? Hidupmu sebelum matimu. Jadi itu Rasulullah itu saya menyebutnya Rasulullah itu kan sarjana paling utama di sepanjang sejarah. Jadi dia kaum intelektual yang sangat tinggi tingkatnya, dia jenius, beliau itu jenius dan IQ-nya tidak tertandingi oleh semua manusia yang lain di sejarah manapun. Karena Rasulullah itu kalau bikin hadis, kalau bikin apa-apa itu wis dirumuskan cetok ya lho. Ya, kowe kelingana 5 sak durunge 5 ya. Apa masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, terus hidupmu sebelum matimu, itu pikirannya ini jangkep. Misalnya kalau kita sekarang kan ngomongnya halal haram, kenapa ada istilah halal haram? Karena kita pakai otak barat. Otak barat itu ngertinya boleh sama enggak boleh. Iya, iya, iya. Boleh, kan gitu, boleh, makanya ya. Rumusannya halal haram. Kalau Rasulullah kan enggak halal haram, wajib haram. Jadi di antara wajib dan haram itu ada tiga. Wajib, sunat, mubah atau halal, makruh. Jadi itu pikirannya sangat sempurna Rasulullah itu. Jadi saya menyebut Rasulullah bukan hanya ahsani takwim, bukan hanya itu, jenius. Orang paling jenius, orang yang IQ-nya paling tinggi lah. Rasa nandingi Kanjeng Nabi gitu. Kayak kue cerdas pol, dan itu ternyata kecerdasannya tidak di sini tapi di sini toh. Buktinya yang mencerdaskan beliau adalah setelah Allah mengolahnya melalui malaikat Jibril dadanya. Nah ini kadang-kadang teman-teman semua kan kue orang mikir memang pikiran di sini, tetapi ini hanya anak buah dari ini gitu loh. Nah ini saya kira struktur ini yang belum dikenal oleh ilmu dan psikologi modern. Makanya saya, makanya aku sok-sok kutunggunya dulu wong-wong ki tangani Gusti Allah ngono kae. Di atas sana, di atas sana. Dan seterusnya ya. Jadi tapi itu saya paham, tetapi sebenarnya memang banyak sekali ketidaktepatan dalam pemahaman dan ilmu pengetahuan modern itu. Maka kita sebisa-bisa seperti tadi sampai saya bengok-bengok itu karena saya jengkelnya luar biasa kepada apa yang terjadi di dunia sekarang ya. Semua itu orang mateng. Semua itu sarwa mentah, sarwa mogol nek cara pop. Iya, iya, mogol. Mogol. Kagol, kita ini bangsa kandung. Kayaknya saya tidak mengatakan ini kesimpulan. Ini saya punya perasaan kayaknya ada yang salah dengan bangsa kita ini. Ono sing salah. Saya tidak mengatakan apa, tapi kayaknya ada yang salah. Kok semuanya tidak jadi gitu loh. Ya toh? Kok semua tidak mateng, tidak ya bukan hanya tidak sempurna. Nanggung. Iya, jadi setengah matang, kemampu. Ya, jadi kita kemampu ya. Jadi kita itu magel gitu ya. Semua jadi olahraga. Kan kita seharusnya kan juara Asia dong, gila apa? Kan itu apa semuanya seharusnya kita itu juara. Alam tanah airnya sangat kaya raya, rakyatnya sangat cerdas, anak-anaknya juara olimpiade dan semuanya. Saiki kan urusan opoe magel toh. Ya. Olahraga magel, demokrasi magel, ya. Agama aja bikin pertengkaran coba. Agama tidak menjadi berkah tapi menjadi alat-alat untuk saling menindas satu sama lain, saling memaki satu sama lain dan seterusnya. Jadi pasti ada yang salah dengan bangsa kita ini. Nah, betul. Saya tidak mengatakan apa yang salah, nanti dulu ayo kita cari bersama-sama, kayaknya ada yang salah. Jadi saya mohon kepada Allah agar ini kalau enggak Allah sendiri, misalnya saya menemukan ini loh yang salah, emang pada rela mendengarkan saya, kan enggak toh? Jadi kalau manusia yang ngomong apa yang salah pada bangsa Indonesia, mesti dibully juga. Jadi harus Allah yang berkuasa untuk nablek. Gila ya, gue. Ya. Gue tak kayak iki ben gue ngerti. Jadi nanti ada satu keadaan di mana manusia Indonesia, bangsa Indonesia, kelas menengah, kaum intelektual, pemerintah, aktivis, parpol, tidak bisa mengelak bahwa pancen kudung ini. Dan itu hanya Allah yang bisa. Saya enggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Ya artinya mungkin dari yang digendakai Mbah Nun saya setuju Mbah kaitannya dengan lagu ki mau tak kupintakan apa? Iya, saya tidak meminta kutukan kepada mereka. Meskipun saya dipelekodo tiap hari. Iya. Biarkan mereka berjalan di jalannya. Iya, kurang piye? Pasti. Kurang demokratis apa saya? Monggo sakar melakukan yang jalanmu. Ya. Biarlah Allah yang menentukan apakah akan memberikan hukuman atau ampunan. Cetot. Itu kan sikap kita bersama. Iya, betul. Itu sikap semua makiyah Kiai Kanjeng kan gitu. Kita tidak minta kutukan, gitu kan. Kita tidak minta azab atau yang buruk-buruk kepada siapapun saja yang menyiksa kita, yang menganiaya kita. Kita menyerahkan, monggo kamu gitu terus. Misalnya di dalam urusan COVID tidak ada Allah. Apakah pernah presiden menteri ngomong Allah soal COVID? Iya. Nggak ada. Misalnya coba sholatnya ya rajin supaya dilindungi Allah misalnya. Kalimat sederhana kan tidak ada toh. Nggak ada. Seluruh dunia tidak ada. Jadi dalam urusan COVID di seluruh dunia ini oleh negara-negara maupun oleh lembaga internasional itu tidak ada Tuhan, tidak ada Rasulullah, tidak ada syafaat, tidak ada apa? tidak ada takwa, tidak ada tawakal. Bahkan kalau Anda menerapkan takwa tawakal itu melalui ritus-ritus malah dilarang untuk diupload di YouTube kan gitu. Malah dilarang. Bahkan dibully. Jadi Allah itu diusir dari kehidupan di dunia sekarang ini. Nah, kita yang menampung Allah dalam tanda petik ya, ojo njururan. Artinya kita, lu saya tidak keberatan dunia kayak gitu. Monggo sakarepmu ayo. Ayo sak warek-warekmu, sak muntah-muntahmu ora masalah. Tapi saya begini, Kiai Kanjeng begini, Ma'iyah begini. Dan jangan ganggu gugat bahwa kalau kami begini gitu loh. Aku ya orang ganggu kowe, neng kowe ya rasa ganggu aku. Yeah, nah, betul. Nah, bagi kami tidak hanya prokes tapi juga proafiat. Protokol keafiatan. Yeah. Jadi wong ini aja kan kalau kita kan menyebutnya hijab toh. Kan di seluruh dunia di Indonesia kan masker. Apa? Masker. Nah, hijab ini sing iki lho. Orang iki jilbab baca Quran. Kalau yang dipakai wanita di kerudungkan itu jilbab. Jilbab. Kalau hijab itu luas, katok juga jilbab. Hijab. Ya toh. Apa saja? Pak, tembok di WC di jumbleng itu juga hijab, ya toh. Terus butanya hatimu terhadap hidayah Allah itu juga hijab. Jadi hijab itu sangat luas gitu loh. Yeah. Maka kalau mau cocok-cocokan ini cocoknya jilbab atau hijab ya kita sebut ini hijab. Hijab. Untuk membatasi kemungkinan penyakit dengan kesehatan kita. Yeah, yeah. Jadi kalau ini disebut jilbab, yang jilbab itu yang ini. Nah yang ini bu, jangan sebut hijab karena hijab itu sangat luas. Nah. Katok ya hijab ya. Nah, iya itu hijab. Itu pun dicampur bahasa Inggris. Kalau memang hijab, mbok dipakai nahwu sorob. Hijab itu barangnya yang memakai namanya hajib. Nek lanang, nek wong lanang katokan itu hajib. Hajib. Dudu Muhammad Ainun Hajib loh ya. Ya. Kalau perempuan hajibah. Jadi wanita-wanita di Jakarta yang ayu-ayu yang memakai hijab itu namanya hajibah. Hajibah kalau jamaknya hajibat. Kan gitu. Kok hijaber iki lho. Kok hijaber kowe iki Inggris apa Arab? Ora cetok kok menungso iki. Gitu lho. Kok hijaber? Lah saiki. Iya. Nek gamelan, gameler. Musiker. Musiker. Lah. Oke. Pokoknya mudah-mudahan ini manfaat ya. Insyaallah, Mbak. Kita masuk pelan-pelan ke dalam nikmat Allah. Buka puasa sore hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anu berarti gini Don. Untuk hijab ini tadi ya, untuk menutupi kebodohan taketan kita pada segala hal yang ki bener po salah, apik po elek dan sebagainya. Awak dhewe ora ngerti, makanya ade meng iso. Iya, aku jangan ngomong ngono tok dhisiki yo. Ah, nggo apa piye? Bismillah pokoknya. Oh, modale apa? Bismillah. Ya. Thank you. Bismillah. Bismillah ini termasuk anu ya, Don? Apa? Anu lagu Kiai Kanjeng Gagrak Anyar. Iya. Iya toh? Lumayan anyar nih. Belum ada albumnya. Belum ada album. Nanti dan kita album kan. Iya. Digenepi ya. Tapi ya, sudah minimal 3 atau 4 bulan kemarin lah. Iya. Ya. Pokoknya selama pandemi ini kita alhamdulillah produktif. Ada ya, ada berapa? Ada 5 atau 6 lagu gitu. Termasuk salah satunya Piar-Piar. Ya. Terus Nadia gitu. Ya. Ada 5 kalau enggak salah, ada 5. Oh iya, hanya itu. Lali, kelingan enggak? Ana rekamannya ya? Eh. Meskipun belum jadi album, tapi sudah ada rekamannya ketika kita latihan. Ya, tenang saja, tapi kalau seandainya itu mau dirilis, gak apa-apa juga. Soalnya maklum ya Don, kita ini kan sudah menjelang senja semua. Iya. Jadi pelupa, kecuali aku rogue loh. Iya. Ya. Jadi aneh menjelang senja ini loh. Konco-konco. Mulanya kan jadi kita ingat yang episode pertama dulu. Kita makanya saya ngomong pertama bahwa kita mau archive. Mengumpulkan semua yang menjadi pernah kita kerjakan, karena dunia ini habis ngentikan janun yan ono kuwi barang to kowe do lali kabeh to ya gitu. wis arep buka apa ya? Tidak terasa ya Don ya, tidak terasa. Matur nuwun Don, matur ya, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi hari Kamis besok, masih di acara Menjelang Senja bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng, persembahan dari perusahaan Rokok Sukun. Rukun Agawi, Sukun Agawi Santoso, Cerah Agawi Bubra. Sehat terus, bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.